Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi adalah syariat yang kami dan Rasul. Dimana Islam memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tua yang merupakan sebab adanya seseorang di muka bumi. Oleh karena itulah berbakti kepada orang tua itu setelah beribadah kepada Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقَضَى رَبُّكَ dan Rabbmu memerintahkan أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا dan agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan apabila keduanya, yaitu kedua orang tua kita atau salah satunya telah sampai usia yang tua, fala taqul lahuma uf. Jangan kamu ucapkan kepadanya ah. Ya. Fala taqulhuma. Dan jangan kamu bentak mereka. Fakuncang makau yang karima dan ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang lemah lembut. Waktif lahumma jana az-dulli minar rahmah dan rendahkanlah sayap-sayap ketawaduan kamu kepada kedua orang tuamu itu sebagai rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Fakur robbir hamhumma kamarabbayani sawira dan katakanlah ya Rabb, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangiku sewaktu aku masih kecil, sebagaimana keduanya mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Perhatikan ayat ini akan Islam azami Allah wa'iyakum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua setelah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Rabbmu memerintahkan kamu agar tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Wa bil walidayni ihsana dan agar berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Apa makna ihsan kepada orang tua? Makna ihsan kepada orang tua banyak. Ya makna muta'atuhuma wa izharul qabli wal ihtirami lahuma itu mentaati kedua orang tua kita, memperlihatkan rasa cinta dan penghormatan kepada orang tua kita. Wa musa'adatuhuma bil kulli wasilatin mumkinah bil juhdi wal mal, dan kita berusaha untuk membantu orang tua kita dengan segala macam cara yang kita mampu, baik dengan harta ataupun yang lainnya. Walaupun mahuma ikuti pada kedua takdir. Kita berbicara dengan kedua orang tua kita dengan penghormatan, dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Wa insaf ilaihima indama yatahaddatsa. Ketika mereka berdua sedang berbicara, kita berusaha untuk dengarkan mereka, perhatikan mereka baik-baik. Wa adamu taqaddur wa izharu fikrihuma. Dan jangan merasa bosan untuk senantiasa menemani orang tua kita. Dan jangan merasa hati kita sempit ketika kita berbakti kepada mereka berdua. Itu makna Islam, ya kata Islam azan ya Allah. Maka Allah mengatakan wabil walidaini ihsan. Dan kepada kedua orang tua kamu berbuat ihsanlah. Dan apabila mereka berdua telah sampai kepada usia tua renta, maka sikap kita harus lebih lagi. Maka Allah mengatakan fala takun lahum ukhuwah. Jangan kalian mengucapkan kata-kata apa? Atau yang menunjukkan kepada itu. Wala tanharhuma, jangan kamu bentak keduanya. Karena Pak, orang tua kalau sudah tua, Pak, sensitif sekali. Orang tua kalau sudah tua itu, Pak, ya. Karena orang tua itu, kalau ketika tua, sudah tua itu biasanya kembali ke kanak-kanakan. Kembali dia. Dan sangat sensitif. Udah parah. Udah tersinggung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memberikan kepada kita pelajaran. Kalau keduanya, yaitu kedua orang tua kita sudah tua, salah satunya atau keduanya, fala takun lahuma kufuwan, wala tahqarhuma. Jangan ucapkan kata ah, dan jangan kalian membentak mereka berdua. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkan kepada mereka dengan ucapan-ucapan penghormatan yang mulia. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan itu ketika mereka telah menjadi tua? Sudah saya sebutkan tadi, karena keadaan mereka sangat sensitif sekali. Sudah marah, sudah tersinggung. Oleh karena itu, akal Islam azan ya Allah wa iyyakum, terkadang ya, ujian kita itu ketika menghadapi orang tua kita yang sudah tua itu lebih berat. Orang tua kita rewel, orang tua kita cepat marah, orang tua kita terkadang apa ngeyel, bikin sebel. Disitulah memang ujian kita untuk bersabar menghadapi orang tua kita. Oleh karena itulah akad Islam al-Fatihah wa'alaikum. Agar kita bisa bersabar menghadapi mereka berdua. Hendaknya kita mengingat yang pertama, bagaimana perjuangan mereka sewaktu kita masih kecil. Sewaktu ibu kita melahirkan kita. Dengan berbagai macam kesulitan, kesusahan di atas kesusahan. Wahman ala wahmin, kata Allah. Kelemahan di atas kelemahan. Kemudian melahirkan kita dengan penuh kesakitan. Kemudian ketika kita lahir ke dunia, seringkali orang tua kita sulit dan jarang tidur di waktu malam. Apalagi ketika anaknya bayi kita, ketika kita kecil itu sedang sakit, orang tua kita pun merasa bersedih hati. Tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun dari upah dari anaknya, mereka terus memberikan kasih sayangnya kepada kita. Nah, ketika kita ingat bagaimana perjuangan orang tua kita, maka mudah-mudahan itu bisa memberikan kesabaran pada diri kita. Yang kedua, agar kita bisa bersabar mengharapkan pahala Allah yang paling besar. Karena berbakti kepada orang tua di agama Islam, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, ingat perbuatannya berbakti kepada orang tua itu mendatangkan keberkahan di dunia dan akhirat. Banyak sekali orang-orang yang berbakti kepada orang tua hidupnya berkah. Saya punya teman, dia bercerita ke saya, dia sekarang jadi kaya raya, seorang bisnismen yang masya Allah. Dia bercerita kepada saya dulu waktu saya masih muda, Ustaz. Saya banting pulang untuk menghidupi ibu saya. Pokoknya apa yang ibu saya mau, saya berusaha untuk penuhi. Sampai ibu saya bilang ke saya, nah saya pengen ngaji. Makanya saya kerja. Sampai terkadang saya baru tidur sampai jam 3 malam. Untuk mencari ya, harta bagaimana supaya ibu saya bisa haji. Sampai alhamdulillah, saya pun berhasil mengajikan orang tua saya dengan hasil kerja keras saya. Rupanya subhanallah, karena bakti dia kepada orang tuanya luar biasa. Barangkali si ibu melihat anaknya subhanallah yang sangat bakti kepada dirinya, dia pun melantunkan doa dan penuh keikhlasan untuk anaknya tersebut. Ya, di Ka'bah sana, di Arafah sana, sehingga akhirnya apa yang terjadi, keberkahan senantiasa menghampiri kehidupannya. Allah ya luaskan rezekinya. Allah berikan berbagai macam masya Allah kenikmatan-kenikmatan di dunia. Makanya subhanallah akan Islam azan ya Allah wa ikum. Orang yang berbakti kepada orang tua berkah, hidupnya berkah. Sebaliknya orang yang durhaka kepada orang tua demi Allah, Allah cabut keberkahan dalam hidup. Iwallah akan Islam azan ya Allah wa ikum. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada dua perbuatan dosa ya, yang Allah percepat adabnya di dunia sebelum dalam adab kehidupan akhirat. Yang pertama, hukukul walidain, itu durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, mendzalimi manusia. Dua dosa ini artinya dipercepat dosa apa adabnya di dunia sebelum dalam kehidupan akhirat. Subhanallah kepada Islam azam ya Allah wa ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna yablaghu yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahum kuf, fala tanharhuma, wa qul lahum qawlan karima." Apabila kedua orang tua kita telah sampai usia tua dan renta, maka jangan ucapkan kata dan jangan kamu bentak mereka berdua. Dan ucapkan kepada mereka kata-kata yang mulia. Di saat itulah Pak, ujian untuk berbakti kepada orang tua kita berat. Di saat itulah Pak, pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengancam dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dalam Musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, "Syafia abdun, celaka seorang hamba. Adroka abawaini au kilaihima wa huma aduzaini. Yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya yang sudah tua renta, dalam yukilahul jannah." Ternyata kedua orang tuanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Celaka kata Rasulullah. Dan terlihat rahimahan pumrihin. Semoga terhina siapa? Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah tua. Ternyata tidak memasukkan dia ke dalam surga. Ikhwat Islam azan ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman. Waktid lahumma janahat kulli minar rahmah. Dan terdapat kaya kamu, artinya tawaduklah kepada orang tua kamu. Jangan kamu merasa sombong karena kamu merasa kaya raya, karena kamu merasa yang menghidupi orang tua, karena kamu yang merasa berjasa kepada orang tua. Akhirnya kita sombong terhadap orang tua kita. Kita lupa bagaimana kita waktu kecil, orang tua kita capek mendidik kita. Akan Islam azan ya Allah ya. Maka Allah mengatakan, "Waqfid lahuma janahat dzulli minar rahmah." rendahkan mayatmu itu. Artinya tawaduklah kalian kepada orang tuamu itu. Yang minar rahmah sebagai kasih sayang kita kepada mereka. Tunggu sama apa kasih sayang kita kepada orang tua kita. Kita ingin orang tua kita bersama kita masuk ke dalam surga. Kita ingin semuanya bertemu di dalam surga. Ketika kita melihat orang tua kita ternyata tersesat jalan, upayakan supaya kembali kepada jalan kebenaran. Sabarlah terus untuk mendakwahi dia. Sabarlah terus mengajak dia kepada kebaikan. Dengan penuh akhlak, dengan penuh kelembutan, dengan penuh ucapan yang mulia kepada mereka. Allah berfirman, "Wa qur rabbir hamuma kama rabbayani shaghira." Dan ucapkanlah, "Wahai Rabb, sayangilah kedua orang tuaku." Ini menunjukkan hati seorang anak senantiasa jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun selepas matinya, apalagi orang tua yang sedang meninggal dunia, dia sangat butuh doa anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak mata ibnu Adam apabila anak Adam meninggal dunia, in qata'a anhu sa'iru amali illa min salat." Maka akan terputus darinya seluruh amalnya kecuali dari tiga. Apa yang diantaranya? Waladun salihun yad'u lahu. Anak saleh yang mendoakan. Ya, anak saleh yang mendoakan. Seorang anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Atau anak yang saleh. Maka dari itu seorang anak berusaha terus mendoakan orang tuanya. Ketika kita sholat tahajud, ketika kita sujud, ketika di waktu-waktu yang diijabah, jangan lupa Pak, ingat orang tua kita. Terkadang orang tua kita sudah meninggal dunia, telah lupa sudah kepada orang tua kita. Tak pernah lagi kita ingat untuk mendoakan mereka. Ya. Padahal dahulu waktu kita masih kecil, ketika kita pergi untuk menuntut ilmu, orang tua tak pernah lupa melantunkan doanya untuk anaknya. Agar anaknya berhasil, agar anaknya sukses, agar anaknya dilindungi oleh Allah. Tapi kita setelah tua, setelah besar, ternyata seringkali lupa pada orang tua kita. Apalagi mereka yang sudah meninggal dunia. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mendoakan orang tua. Wa qur rabbir hamuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, rabbir hamuma, ya Rabb, sayangilah kedua orang tua saya itu. Sebagaimana kedua-keduanya mendidik saya sewaktu saya masih kecil, menyayangi saya ketika saya masih kecil. Subhanallah, doa yang sangat dibutuhkan atas Islam. Kita ingin orang tua kita dirahmati oleh Allah. Itu yang kita inginkan atas Islam, azami Allah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat ya, Luqman ayat 15. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan apabila keduanya itu orang tua kamu, memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah, maka jangan kalian mentaati keduanya. Namun bersahabatlah dengan mereka dengan di dunia ini dengan persahabatan yang baik. Dan ikutilah jalannya orang yang senantiasa kembali kepadaku. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepadaku. Dan aku akan memberitahukan kepada kalian tentang amalan-amalan kalian. Di sini dalam ayat ini akan Islam, Allah memberikan kepada kita bimbingan yang lain. Itu bahwasanya ketaatan kita kepada orang tua selama mereka tidak memerintahkan kita kepada maksiat. Tapi kalau orang tua kita memerintahkan kita kepada maksiat, tidak boleh taat. La ta'ah. Rasulullah, la ta'ah li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Kalau orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat syirik, nah, ini tolong simpan sesajen di sana, nah. Sedangkan sesajen dalam Islam kesyirikan, Bapak sekalian. Itu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Tolong nampak, simpan sesajen itu di sana. Boleh kita lakukan? Boleh tidak, Pak? Katakan, saya tidak mau itu. Kamu itu anak yang tidak berbakti sama orang tua. Kita katakan, ibu, saya tidak mau, karena itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan ibu perintahkan saya dari perintah-perintah yang lain yang sifatnya tidak maksiat. Tapi kalau saya disuruh untuk membantu kesyirikan, mempersekutukan Allah, saya tidak mau. Saya takut kepada Allah. Saya cinta kepada ibu. Saya cinta kepada bapak. Tapi Allah lebih saya cintai. Saya takut akan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya begitu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah, maka jangan kamu taati keduanya. Ayat ini turun ya kepada seorang sahabat, tentang seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam beliau. Namun ibunya protes, anaknya masuk Islam. Akhirnya ibunya memaksa anaknya supaya kembali kepada agama nenek moyang. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau. Akhirnya ibunya berkata, saya tidak akan mau makan, saya tidak mau minum sampai kamu kembali kepada anak agama nenek moyang kita. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap tidak mau kembali. Akhirnya si ibunya pun tidak mau makan, tidak mau minum. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menemani ibunya. Tetap melihat dia bersahabat dengan ibunya, memperdoa ibunya dengan perdoaan yang lain. Sampai kemudian Sa'ad berkata kepada ibunya, hai ibu, kalaulah nyawa kamu, nyawa engkau, hai ibu, melayang satu persatu dan kamu punya 100 nyawa, aku tidak akan tinggalkan agama ini. Allah turunkan ayat ini. Wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang Allah tidak pernah turunkan ilmunya padanya, fala tuti'huma, maka jangan kalian mentaati kedua orang tua itu. Tapi ingat, wa ta'ikuma fid dunya ma'rufa, dan bersahabatlah dengan orang tua kamu itu di dunia dengan persahabatan yang baik. Artinya kalaupun orang tua kita non muslim, bukan Islam, ya, tetap kita disuruh untuk berbakti kepada mereka, tetap kita berusaha untuk berbuat kebaikan kepada mereka, tetap kita untuk mempergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Tafahimuhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian Allah mengatakan, wabtabi'alladziina man anaba ilaihi, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa mereka? Itu yang senantiasa mereka berbakti kepada orang tuanya. Yang senantiasa mereka bersahabat kepada orang tuanya dan persahabatan yang baik di dunia ini. Dan tidak mentaati kepada orang tuanya dalam kesyirikan di khot Islam Azan Ya Allah. Ustaz Islam Azan Ya Allah. Sesungguhnya berbakti kepada orang tua diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW kedatangan seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, man ahabbun nasi fi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, umum ibu. Kalau umat, kalau dia berkata, kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, umum ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, umat, kemudian siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, umum ibumu. Kemudian dia berkata lagi, umat, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, abuka bapakmu. Nah, di sini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Lihat Pak, berarti Pak, derajat bakti kita kepada ibu harus lebih daripada kepada bapak. Karena di sini Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat ini, Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku mempergauli dengan pergaulan yang baik? Rasulullah mengatakan ibumu. Ditanya dengan siapa? Kemudian dia tanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah ibumu. Sampai tiga kali bayangkan. Lalu kemudian ditanya lagi, kemudian siapa? Baru mengatakan bapakmu. Lagi pak, bakti kita kepada ibu harus lebih kepada siapa? Bapak. Kenapa? Insya Allah kita sudah karena dicapai dari kita bapak. Bapak mau pergi, bapak pergi cari nafkah. Tapi ibu ketika mengandung kita, masya Allah, ya tidur aja nggak bisa nyenyak. Ya, sebelah kanan susah, sebelah kiri susah, apalagi kalau kandungannya udah gede, mantu-mantu yang udah nikah punya istri ketika hamil, lihat sama mantu itu, gimana istri ketika hamil, apalagi kalau sudah besar, masya Allah nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur, ya, sebelah kanan susah, sebelah kiri susah, ya, mau terlentang pengap. Gimana coba, bayangkan 9 bulan bahkan. Setelah itu ketika melahirkan sakitnya setengah mati. Setengah mati, gimana? Ya, sakit sekali. Bahkan perjuangan hendak hidup dan mati untuk mengeluarkan kita dari perutnya. Ya. Kemudian setelah itu dia harus apa? Menyusui kita. Malam-malam ketika lagi asik tidur, kita nangis, minta disusui, bayangkan. Tapi si ibu kemudian dengan kasih sayangnya, capek orang tua kita akan Islam. Ibu kita terutama capek sekali. Sementara bapak kitanya cuma datang capek tidur, ya. Sementara ibu kita capek melayani orang suaminya, capek juga ngurusin anaknya. Belum lagi masak, belum lagi ngepel, belum lagi nyuci. Bayangkan capek sekali ibu kita itu. Makanya Rasulullah SAW di sini mengatakan ibumu dulu, ibumu, ibumu, kemudian bapakmu. Iya, oleh karena itulah akhlak Islam kepada ibu kita harus lebih daripada kepada bapak, bapak kita. Tetap kita berbakti kepada bapak kita, tapi ibu kita harus lebih kepada Islam azam ya Allah. Iya. Pengorbanan bapak, ada suatu amal yang bisa menebus pengorbanan bapak oleh anak. Apa itu? Kalau bapak kita jadi budak, lalu kita merdekakan dia dari perbudakan, itu bisa menebus pengorbanan bapak. Tapi pengorbanan ibu tidak bisa ditebus oleh apapun juga. Ya, pengorbanan ibu tidak bisa ditebus oleh apapun juga. Ikhwat Islam azan yang maha ya. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yubayyi'u al-jihad wal-qital. Dia membaiat Rasulullah dan dia menyatakan keinginannya untuk ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ahayyun walidat, apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Kata dia, "Iya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Irji, pulanglah kamu. Tapi lima fajahin, berjihadlah dengan berbakti kepada orang tuamu." Berarti mbak, berbakti kepada orang tua itu termasuk di jihad. Ya. Jihad besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jihad sama. Semakin kita berbakti kepada orang tua, semakin kedudukan kita di sisi Allah tinggi sekali. Atau tahu, tapi ini yang paling baik siapa? Ya, satu bersabda, khairut tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in wa'id al-farami. Ternyata di antara amalan beliau yang paling besar apa? Baktinya dia kepada ibunya. Sampai dia pernah menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk haji. Ya. Luar biasa baktinya dia kepada ibunya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, tabi'in yang paling baik siapa? Wa'id al-farami. Nah, lihat orang ini datang kepada Rasulullah. Dia minta izin kepada Rasulullah. Rasulullah, izinkan saya mau berjihad dengan Rasulullah. Apa ditanya oleh Rasulullah? Kedua orang tuamu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Dan dalam riwayat, mereka bahkan menangis ketika saya mau pergi ke sini ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, mujib pulang. Tapi gimana saja ya? Dalam satu riwayat Rasulullah SAW sabda, "Irji ila walidain wa ahsin suhbatahuma." Pulanglah kamu kepada orang tua kamu. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Sampai-sampai begitu Pak. Orang yang ingin pergi berjihad saja, syaratnya harus dengan izin orang. Orang tua. Orang tua dulu. Karena itu lebih besar pahalanya. Lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata jihad yang sifatnya fardu kifayah. Umat Islam azannya Allah maknya. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa bagi saya, apakah ada kesempatan untuk saya berbakti kepada orang tua saya sementara orang tua saya sudah meninggal dunia? Kedua-duanya sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Na'am as-salatu 'alayhima wa istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wasilatul rahim allati la tusan la tusan ila bihima wa iqam sabiyatihima." Kata Rasulullah, "Iya, kamu tetap berbakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal. Dengan cara apa? Doakan keduanya. Yang kedua apa? Mohonkan ampunan untuk orang tua kamu. Kalau orang tua kita meninggal dalam keadaan Islam. Tapi kalau orang tua kita meninggal dalam keadaan tidak Islam, tidak boleh kita memohonkan ampunan buat orang tua kita." Berdasarkan ayat ini, Allah berfirman, "Wa ma kana an-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin wa law kanu uli qurba in ba'du ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Dan tidaklah layak bagi seorang nabi, tidak pula kaum mukminin memohonkan untuk memohonkan orang yang musyrik, memohonkan untuk orang-orang yang musyrik setelah jelas kepada mereka bahwa mereka itu termasuk penduduk neraka jahannam. Artinya setelah jelas kalau mereka mati di atas non Islam. Iya, tidak boleh. Dalam riwayat Imam Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW suatu ketika melewati meninggal dan sebuah perjalanan melewati kuburan ibunya. Kemudian Rasulullah minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk berziarah ke ibuku. Allah pun mengizinkan. Kemudian Rasulullah minta izin untuk memohonkan ampunan ke ibunya, tapi Allah tidak mengizinkan. Maka Rasulullah pun menangis seperti seorang anak menangis di sisi ibunya. Karena saking kasihannya Rasulullah kepada ibu. Nah, di sini Rasulullah mengatakan ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua saya padahal orang tua saya masih sudah meninggal dunia? Kata Rasulullah, ya, doakan keduanya, mohonkan ampunan untuk keduanya, kemudian laksanakan janji mereka yang dahulu pernah berjanji padanya. Kalau misalnya bapak kita dulu pernah berjanji mau begini-begini-begini sama temannya, sebulan meninggal, janjinya belum dilaksanakan, maka jalankan janji itu oleh kita. Ya. Demikian pula kalau bapak kita nazar, saya nazar mau haji, ternyata keburu meninggal sebelum laksanakan nazar, maka kita anaknya wajib laksanakan nazar orang tua kita. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, sambung silaturahim dengan orang-orang yang disukai oleh bapak kita dulu waktu hidup. Teman-teman, bapak kita, ibu kita, saudara-saudara bapak dan ibu kita. Kita pelihara hubungan kita dengan mereka. Kita cari siapa sih dulu. Siapa sih teman-teman dekat bapak kita? Kita selera cari. Oh, ternyata bapak saya dulu teman dekatnya ini. Satu. Karena itu termasuk berbakti kepada orang tua. Kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, wa ikramu sadiqihima. Hormati teman-teman kedua orang tua kita. Inilah berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Tampaknya waktu Isya sudah masuk ya. Sama apa enggak? Sudah belum? Sudah ya? Sama kita pasti 2 menit. 2 menit enggak cukup ya. Saya segera cukup sampai di sini dan insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.